yang dimuliakan, yang kita ta'zimkan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang berkesempatan hadir dari jajaran Muspika, kepala desa, para perangkat desa, Babinsa, Babinkamtibmas, tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, rekan-rekan panitia, Karang Taruna Merpati sing duwe manuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, muda-mudi, para jamaah yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah, atas pertolongan dan kasih sayang Allah, malam ini kita dapat sama-sama hadir, berkumpul, bersilaturahim, bersolawat, berdoa, bertolabil ilmi di majelis yang mulia ini. Iki embonge jenenge embong katok. Oh, pertigaan. Kan modele kaya katok. Hadirnya kita malam ini sebagai tanda bahwa kita semua dikehendaki Allah untuk menjadi orang-orang baik. Buktine mau meluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang baik, orang selamat, maka difahamkan tentang agama. Ada upaya untuk mau memahami agama. Carane ya sregep ngaji. Waktu yang panjenengan luangkan untuk hadir di majelis ini tidak sia-sia, karena nilai fadilahnya luar biasa. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuju ke tempat ngaji, mempelajari ilmu Allah, maka dimudahkan baginya jalan menuju ke surga. Semakin rajin ke pengajian, semakin mudah jalan menuju ke surga. Karenanya para jamaah, di banyak ceramah saya selalu menghimbau bahwa prinsip hidup ini harus selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Saya ulang karena kayaknya jamaah belum pada konsentrasi penuh. Panitia masih banyak yang berintak-intik. Apalagi ibu-ibu dan mbak-mbak masih banyak yang terpesona memandang saya. Makasih. Prinsip hidup ini harus selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Kita tidak hanya jadi orang baik saja, tapi jadi orang yang melakukan perbaikan. Jangan hanya jadi orang baik, tapi jadilah orang yang melakukan perbaikan. Jangan hanya jadi orang solih, tapi jadilah muslih. Mal farqu bainas sholih wal muslih? Apa perbedaan antara orang soleh dengan muslih? Orang baik dengan yang melakukan perbaikan. As-sholih khairuhu li nafsi wal muslih khairuhu li nafsihi wa li ghairihi. Orang baik itu kebaikannya hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau orang yang melakukan perbaikan, menyeru kebaikan, itu kebaikannya ya untuk dirinya sendiri, ya untuk orang lain. As-salih yuhibbuhun nas wal muslih yu'adihin nas. Memang resiko kalau orang baik itu disukai banyak orang. Tapi orang yang melakukan perbaikan malah dimusuhi banyak orang. Wong apik iku disenengi wong akeh. Tapi nek wong sing melakukan perbaikan malah dimusuhi wong akeh. Buktine Nabi Muhammad iku sakdurunge diangkat dadi rasul dicintai kaumnya, disenengi oleh semua orang. Karena Nabi Muhammad orang baik, jujur, gak pernah bohong, gak bujuan kaya ngono-ngono iko. Nabi Muhammad orang baik sebelum diangkat jadi rasul, maka dicintai kaumnya, disukai banyak orang. Tapi begitu diangkat jadi rasul, melakukan perbaikan, beliau dimusuhi banyak orang. Dikatakan tukang sihir, pendusta, pembohong, bahkan dikatakan gila. Kaget ya wis. Lah aku wedi diploroki wong sakmene akeh nang. Jantungan ya aja atik berangkat nang pengajian kok. Begitu diangkat jadi rasul, melakukan perbaikan, dimusuhi wong akeh. Kanjeng Nabi dilokno tukang sihir, pembohong, pendusta, bahkan diarani gila. Kenapa? Karena orang yang melakukan perbaikan itu kan membongkar batu besar angkara murka dan memperbaikinya dari kerusakan. Lah nek wong apik niku lak apike dipek dhewe ya. Oleh karena itu, orang yang melakukan perbaikan iku kudu siap dimusuhi wong akeh. Orang yang menyeru kebaikan harus siap menerima permusuhan. Ya mudah-mudahan saya ini termasuk orang yang menyeru kebaikan. Soalnya aku bapun dino yo sing ngene iki penggaweanku. Yo ajak-ajak apik menyeru kebaikan. Lu ngene iki sampean pikir terus kabeh wong seneng ngono ah. Yo enggak. Ya ada juga yang mengenyek. Ya, mengelokkan. Iku ceramah jarene ngaji yo cuma guyon ae. Kaono dalile ngaji kok cuma guyon. Tak titeni sing model ngono iku, dekne kepengin tiru cuma gak iso. Sing gak payu-payu ngono iku biasae. Makane aku ndak ngurus, selama prinsip saya bener, yang saya lakukan bener, gak ngurus aku. Gelem rungokno gak gelem minggato. Aku diarani kasar, ya kepengen halus yang ngundang kiai yang bangsa halus kono. Ya namanya orang kalau menyeru kebaikan itu pasti banyak permusuhan. Sehingga Luqman Hakim berwasiat kepada putranya yang itu diabadikan dalam Al-Quran. Ya bunayya aqimish sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari washbir واشبر على ما أصابك. Sambatmu kaya wong gak di duit. Ya Allah. Wahai anakku, dengar pesanku. Ini juga catatan untuk para orang tua dalam berpesan kepada anak-anaknya, berwasiat kepada anak-anaknya. Apa pesan Luqman Al-Hakim? Aqimish sholat, dirikanlah sholat, tegakkan sholat. Catatan bagi orang tua, pesan pertama dan utama orang tua kepada anak itu adalah urusan sholat. Bukan hanya mengerjakan sholat, tapi mendirikan dan menegakkan sholat. Kenapa demikian? Titenono, arek yo kapan sholate bener tepak mesti akhlake apik. Lapo arek yo nakal-nakal sholate lo gak tepak selidik kono arek sing tukang cokrik-cokrik ngono yo. Arek ndok kono soalnya. Titenono gak sholate gak tepak. Lho iku arek bengok-bengok iku lho. Aku nyoding yo gak sembarangan, ancane nggone nduk kono arek. Halo, Bro. Salat hal pertama dan utama yang harus diwasiatkan orang tua kepada anak. Sekarang kan banyak yang sembrono. Salat fardu aja yang seharusnya sehari 5 kali itu dijadikan 5 hari sekali. Kumat-kumatan, kadung kumat dirangkep-rangkep sholli fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Gaya hidupnya modern. Jadi nanti wayahe subuh gawe maraton, wayahe zuhur gawe nang salon, wayahe asar main badminton, wayahe maghrib nontok sinetron, wayahe isya dolenan handphone. Ya meneh ndok kuburan kena smackdown. Satu masalah sholat. Lah bagi yang sebelah sini sing apik-apik. Tingkatkan sholatmu jadi sholat berjamaah. Karena seumur hidup Rasulullah itu enggak pernah sholat fardu sendirian nih. Selalu berjamaah dan di masjid. Terutama sekali waktu subuh. Sebelum kakimu melangkah kemana-mana, langkahkan dulu kakimu ke masjid. Karena masjid itu tempat dan pusat keberkahan. Bukan karena panggilan muadzin, tapi karena panggilan Allah. Muadzinmu wis tuwek. Wis jawarang azan subuh nang arek enom iki jawarang. Padahal bener e azan subuh sing enom sing banter sing enak. Kaya nduk Mekah nduk Madinah. Azan disorai anjane tukang cokrek. Lha itu kan as-shalah panjang naungnya pendek. Dadi salate suwe turune dilu. Salate dawa turune pendek, salate akeh turune titik. Iku lek diartekno lak salat iku luwih apik timbang turu. Sholate sing suwe turune dilu. Lah ndok kene ndak. Salah sing ngandani wis mambu kuburan. Lek arene salate ndek naume sing tawa. As-salatu khairum minan naum. Sak watuk-watuke nduk speaker. Lho. Lha iku lek diartekno lak salat iku luwih apik timbang turu. Mangkane ojo kaget sing krungu padha kelon maneh. Setelah sholat ditegakkan, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Perintah kebaikan, cegah kemungkaran. Nah, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran, ini penuh resiko, resiko permusuhan. Maka modalnya wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah kamu atas apapun konsekuensi yang menimpamu. Modale anjene kudu sabar. Lah dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, tolong diperhatikan para pemuda, para pemudi, karang taruna, karang taruni. Namanya saja berupaya melakukan perbaikan, harus menggunakan cara yang baik pula. Tujuan baik, kalau cara yang digunakan itu jelek, ya malah dadi elek. Karepe api, tapi carane elek, iku malah dadi elek. Mohon maaf, ini perlu saya sampaikan karena akhir-akhir ini kan banyak yang maunya itu memberantas kemungkaran, tapi caranya anarki. Pakai merusak fasilitas umum, merugikan masyarakat. Prinsip Islam itu, jangan memberantas kemungkaran itu dengan cara yang mungkar. Apalagi sampai menimbulkan kemungkaran baru yang lebih besar. Understand? Kowe ta gak ngerti ya wis nyauto yes ngono lo krek cokrek. Jangan memberantas kemungkaran dengan cara mungkar, karena itu bisa menimbulkan kemungkaran baru yang lebih besar. Rasulullah pernah bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih." Siapa di antara kalian yang melihat ada kemungkaran, rubah dengan kekuatan, rubah dengan tangan. Pernah satu ketika Rasulullah bareng Sayyidina Umar lagi duduk di teras masjid. Tiba-tiba ada orang Badui masuk ke masjid, wong desa kaya ngono-ngono iku. Nyak nyak nyak nyak nyak nyak. Duk masjid iki marok katoke diplorot ngoyo tur. Sayyidina Umar melihat itu langsung naik pitam. Kurang ajar ngoyo nduk ndrum masjid, pedang dihunus. Sret tak ketok konoane. Lah itu mungkar. Kencing di dalam masjid kan mungkar. Sayyidina Umar itu tipikalnya memang keras. Tak ketok konoane. Ditegur sama Rasulullah, "Umar, kata kau napa no ketok sik talase ketok yo ketok wong iku Islam anyaran dene ndak ngerti sian dipikir masjid iku wis umum be terus maneh mar iku wonge sik ngoyo. Lah nek kon getak kon nobrak engko wonge mlayu oyone malah kocar-kacir tutuk ndi-ndi. Wes babano sik jarno ngoyo ndek kono ditutukno engko cek gampang resikane ndek kono iku tok. Lah nek kono brak engko mlayu malah tutuk ndi-ndi uyuhe. Halo. Misalnya ada perda yang enggak anti maksiat. Rakyat maunya protes, demo pakai anarkis. Wah, gedung DPR dilempari pakai batu, kaca pecah, genteng pecah, gedungnya rusak. ini namanya pakai kemungkaran. Perdane belum tentu berubah, tapi ngerusak mesti. Ini mbok paham mbok enggak? Sampai ke model dakwah. Sekarang banyak yang kehilangan ruh. Ruhud dakwah yang dirintis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawa ke Indonesia oleh para wali, diteruskan oleh para kiai yang metodenya sejuk, menyegarkan, menyenangkan. Ini mulai terkikis dengan cara-cara dakwah yang mengancam dan menakutkan. Didi-didi, haram, syirik, bid'ah, kafir. Ini kan bertentangan banget loh. Dulu itu para wali berusaha bagaimana mengislamkan yang masih kafir. Sekarang malah kebalik, malah mengkafir-kafirkan yang sudah Islam. Halo? Perangai seperti itu kan mencederai ruhud dakwah yang sekali lagi sejuk, menyegarkan, menyenangkan. Nah sekarang kalau Islam tampil dengan cara yang kayak gitu kan yo, bikin kesel, bikin jengkel. Saya udah sering kali sampaikan aturannya itu harus ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah. Dengan cara yang hikmah, bijaksana, ai bil adillatil muhakkamah, dengan dalil-dalil yang kokoh masuk akal. Wal mau'idhatil hasanah, dengan nasihat-nasihat, pitutur-pitutur yang bagus, ditambah teladan yang baik. Mangkane para kiai niku tamune kathah. Lapo akeh wong sing sambat, anjen kiai ku gawe sambat-sambatan. Saya saja yang di pondok ya di rumah itu banyak kok tamu. Ono ae. Ono wong lanang moro. Enggak perkara ngundang. Lek ngundang iki sing nemoni ndak aku, arek-arek sing bagian ngatur jadwal. Iku njaluk sowo. Ye. Nyuwun ijazah donga. Kae apa? Bojo kula cerewet iki. Pokoke kula njaluk donga sing kena gawe bungkem cangkeme bojo. Dene lo gak ngerti, lek aku dhewe lo sik tas dicelathu ambek bojoku. Tapi ancen dijaluki yo tetep tak kei, gampang. Wacakno iki bojomu sapa jenenge? Sriati. Ya wis wacakno iki jopone. Cilika cilikem. Bumi mengo cangkeme Sriati mingkem. Nah, golek bojomu tepak turu wayahe ngowoh. Nah, sebulen cangkeme. Sing cerewet-cerewet siap-siap po. Engkok bengi langsung dipraktekno ambek bojomu. Nyawi nek wong wedok cerdas ya pasang jebakan. Pura-pura turu ambek ngowoh. Sing lanang timik-timik cilika cilikem. Bumi mengo. Kate disebul we. Ya ana wong wedok nu yai nyuwun dongakno nggih bojo kula. Apa Bu? Wis seminggu gak mule-mule. Tolong diputer geling. Ini rumangsane aku seleb be. Bojone dikongkon muter geling. Aku yang mikir batin. Lah mung bojo sik seminggu lho gak mule. Wah aku iku sering 20 dino gak mule. Nah ini tempat jadwal luar pulau ngono iku, luar negeri ngono iku. Tuh. Ya alhamdulillah udah beberapa negara. Korea, Jepang, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Brunei. Sebelah kono yo takon. Lapo nduk kono? Ngarit. Nyopo anjane njaluk sowo ya disowo. Malah ana wong wedok nakal. Tahu yoan ketamunan wong wedok nakal ngono iku. Dilihat dari penampilannya kan ketara. Ketara iku lho. Kowe tak lameneng kok iki tak pikir wisan iki. Pakaiannya ketat. Mau bilang seksi kok sawangane. Melepet. Lah make up iku menor banget. Wis gincune tebel. Udah pakai eyeshadow, pakai blush on, pakai maskara. Terus dia itu ngomong, "Maaf, Ustaz, saya ini bukan perempuan baik-baik." Aku yang batin, wis roh. Untuk penampilane ae ketara. Tapi ya tak lirik soalnya ayu. Terus aku takon, "Ndak, tujuannya apa?" "Mohon maaf, saya mau minta doa. Saya ini bukan perempuan baik-baik. Saya menjalani ini karena terpaksa. Nanti kalau semuanya udah cukup, saya mau insaf, saya mau tobat." "Lah ya maksudnya apa?" "Saya minta doa biar laris." Karepe iku nek laris oleh duit akeh, kebutuhane cukup, kate tobat ngono lho. Iki umpama kiai-kiai liyane umume lek ana arek wedok nakal i lonte iku lho. Lek oleh bahasa sopane yo PSK, perempuan suka kelon. Atau disebut WTS, wadah titip senjata. Ya ana yo sing ngarani balon, sing bayar oleh kelon. Lek wong kene ngarani apa? Pelacur, disumpel alat mancur. Dadi lha iki kok tukang cukrik iki kok. Iku lek ngarani I love you. Mari dilapi tinggal mlayu. Soale sering ninggal mlayu iki. Karepe ku dene nek laris oleh duit akeh, kebutuhane cukup kate tobat karepe. Iki lek kiai-kiai liyane umume lak ngamuk-ngamuk, kurang ajar. Lah nek aku ndongakno iki laris apa padha karo bantu maksiat, tak melu nanggung dosae. Lak ngono umume. Lek aku gak wes aku langsung beres aku garap dhewe. Maksude didongani iki lho. Tak garapi tak dongakno. Tak dongakno cek laris. Wes sak laris-larise. Aku ngono. Karepku ngono. Tak dongakno cek laris. Lho gak sampai sak wulan balik nang omah. Ambek nangis, aku ngene, waduh maren iki gak mandi. Ya susah ya lek gak mandi wong gula wis kadung entek. Akhire tak takon. Lah apa Mbak gak mandi aku? Ya gak gitu Pak Ustaz. Terus kelarisen. Terus sampai nyenyek saya, wis ndak kuat saya ndak sanggup. Aku ini badoken ya saya. Tadi di dongano cek luar jenek lari sak nyenyek aja. Remek akhirnya mari-mari dhewe. Saya kemarin pas ngaji haul di pesantren sebelah ya. Tak sampai eno. Lek wali-wali dulu itu sistem penyebarannya kan alus, merangkul. Jadi nek ngumpulno masyarakat ngene iki gak ditakoni agamamu apa? Ndak, soalnya agamane jelas gorong Islam. Biyen agamane kan sik Hindu, Buddha, Klenek. Klenek iku ya bangsane Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Nyai Basinga, Mak Lampir, Nini Pelet, Grandong, Wala Ali, Washabi Ajmain. Gak ditakokno agamamu apa, sing ditakokno masalahmu apa, kebutuhanmu apa dipenuhi. Apa masalahmu? Waduh nek kene iku anu Kanjeng Sunan. Angel udan, kekeringan gak iso tandur. Oh ya wis ayo bareng-bareng donga njaluk udan nang pangeran sing bener, sing wajib disembah jenenge Gusti Allah. Waline donga. Tandung tandet tansus. Tanpa mendung, tanpa bledek, tanpa lesus. Resu-resu dano sing beres. Langsung udan tau beres. Sing donga wali siji karo cangkemmu. Langsung udan deres. Loh, percados mboten niki sing ndamel udan Gusti Allah. Nggih, percados. Monggo syahadat sareng-sareng disyahadatno. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah. Problemnya dikasih solusi, baru dikenalkan ini loh Islam. Mriki kathah penyakit Kanjeng Sunan, kula nggih sakit. Lara apa kon? Sakit untu. Ini tak suwuk. Godong pari, godong waluh. Ora mari tambah abuh. Disuwuk waras. Niki sing gawe waras Gusti Allah. Kathah pagebluk akeh wabah esuk lara sore mati, sore lara esuk mati. Ayo bareng-bareng donga nggih. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Waras kabeh penyakite ilang wabahe. Lah iki sing gawe waras Gusti Allah. Percados mboten? Percados wong penyakite waras temen. Nggo sekarang syahadat bareng-bareng. Ngono. Mriki paceklik Kanjeng Sunan. Angel gelek pangan, digelekno sembako ambek para wali. Oh, bagi-bagi sembako sikit biyen Sunan-sunan wali wis nglakoni. Sikit biyen saiki bagi-bagi sembako mergo pengen dipilih. Aja ngguyu wong kon dhewe lek gak dikei yo gak gelem milih ngono. Sampai Sunan Kalijaga sik Brandal Lokajaya iku ngrampasi donyane wong suge-suge sing zalim-zalim. Engko hasilnya dikekno nang gone sing kere-kere ngono iku. Di pemerataan ekonomi. Nah, terus dikenalno iki lho agama. Jadi gitu bagi-bagi. Saiki kualek kan yang bagi-bagi malah agama lain. Islame malah kereng-kereng. Kan yo enggak simpatik to model lelek ngono itu. Makanya ayo melakukan perbaikan dengan cara yang baik untuk menuju kebaikan guna meraih yang terbaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Lek iso ngono tepat sekali. Muslihun wahidun ahabbu ilallah min alafis sholihin. Satu orang penyeru kebaikan, satu orang yang melakukan perbaikan, itu lebih dicintai Allah daripada ribuan orang baik. Saya ulang, satu orang penyeru kebaikan, satu orang yang melakukan perbaikan, itu lebih dicintai Allah daripada ribuan orang baik yang tidak menyeru kebaikan tentu saja. Halo. Kenapa demikian? Ya karena melalui para penyeru kebaikan, melalui orang-orang yang melakukan perbaikan, Allah menjaga umat ini dari kerusakan. Kalau orang baik kan baiknya untuk dirinya sendiri. Sama nih ngurungokno taga. Sehingga para penyeru kebaikan, orang-orang yang melakukan perbaikan, iku alate Gusti Allah genjogo alami. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Sekali-kali Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri dengan zalim selama penduduk negeri itu para penyeru kebaikan. Wa ahluha muslihun, penduduknya orang-orang yang melakukan perbaikan. Allah mboten dawuh wa ahluha sholihun, penduduknya orang-orang baik, enggak, tapi yang mau melakukan perbaikan. Bapak Ibu, mudah-mudi para jamaah, nah, melakukan perbaikan kalau dalam urusan agama melakukan amal yang bernilai ibadah. Monggo sakake-ake. Soalnya ngene lho. Kita itu enggak pernah tahu mana hati kita yang dinilai ikhlas oleh Allah ketika kita melakukan amal-amal kebaikan, melakukan ibadah, menasehati orang, baca Quran, macam-macam amal soleh. Mana yang oleh Allah yang dinilai ikhlas? Kita kan enggak tahu. Betul? Kok enggak pati semangat sih? Amale kula sampean sing sak pirang-pirangi lho. Kita itu enggak ngerti kapan dan yang mana yang oleh Allah dinilai ikhlas dan dapat ridho. Kita juga enggak tahu mana amal kita, ibadah kita yang diterima oleh Allah. Dari sholat sunnah kita mana yang diterima oleh Allah? Kita enggak tahu. Apa sholat sunnah yang rawatib qobliyah ba'diyah itu yang diterima? Atau sholat duha kita? Lek potongamu juga kira, enggak tahu sholat duha. Atau sholat awabin? Atau qiyamul lailnya? Tahajudnya? Witirnya? Yang mana yang diterima Allah? Yang mana yang diridai Allah? Kita enggak tahu. Terus baca Quran kita pas kapan? Di waktu apa yang diterima dan diridai oleh Allah? Kita juga enggak tahu. Terus sodakoh kita? Yang kita kemanakan yang diterima oleh Allah? Apa yang kita cemplungkan ke kotak amal masjid itu? Apa yang kita kasihkan ke anak yatim sebagai santunan? Apa yang zaman kayak nawang ngemis itu? Kan kita enggak tahu mana yang diterima oleh Allah. Makanya lakukan amal sebanyak-banyaknya semampu kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak semuanya diterima oleh Allah, bisa jadi kita gak tahu mana yang diterima. Lenek kuwafe dilakoni kan, iki gak keterima, sing iki keterima. Iki gak diridoi, iki sing diridoi. Ngono Bapak Ibu, nyun pangapunten. Saya jadi teringat kisah Qais dan Laila. Itu banyak orang yang bilang kan Laila Majnun. Sesungguhnya bukan Laila Majnun. Kalau Laila Majnun itu kan Laila yang gila. Ini kan Majnunu Laila. Orang-orang yang tergila-gila sama Laila. Jadi ceritanya banyak sekali laki-laki yang Majnun, gendeng, kasmaran, kesengsem, kepencut, jatuh cinta sama Laila. Karena emang Laila ini cantik luar biasa. Umpama ndek kene no koyo endi yo. Sik tak kei gambaran sik ta. Sik sebelah endi yo sik. Iku tuwek lapung acung. Sik. Mbe koyo kelemon nek ngono iku. Sik sing ndi yo sing ndi yo. Sik. Kanok. Ana. Wong sepande dibandingno karo ceritane Laila yo enggak level. Masak Laila kok jemburin-jemburin semuanya. Ngene. Enggak bu, nanti kalau dibikin contoh satu yang lain ngiri. Yang jelas, ya menurut cerita itu kan Laila itu kan cantik banget. Sampai pokoknya jadi rebutan. Semuanya ingin mendapatkan cinta Laila. Banyak laki-laki yang Majnun, tergila-gila sama Laila. Laila, aku mencintaimu. Laila, aku enggak bisa hidup tanpamu. Laila, kaulah nafas hidupku. Laila, kaulah separuh nyawaku. Laila, aku rela melakukan apapun demi kamu. Terus, namanya orang lagi kasmaran, no. banyak sekali yang mengungkapkan cintanya ke Laila dengan macam-macam rayuan, ya ada rayuan terminal. Nah, kemudian Laila itu bilang gini, buktikan cinta kalian ke aku, nanti aku akan menentukan siapa di antara kalian yang menjadi jantung hatiku, belahan jiwaku. Aku ingin bukti kalau memang kalian benar-benar cinta aku minta darah kalian. Begitu Laila bilang, aku minta darah kalian, ini laki-laki ini pada lari semua ketakutan. Wah, ini Dracula, vampir yang jaluk darah. Mereka mundur semua, kecuali seorang yang namanya Qais. Laila, kalau kamu ingin darahku, baiklah, akan kupersembahkan untukmu. Ambil pisau sama ember. Yo ember, mosok botol wadah PPO. Langsung Qais ini menggores bagian-bagian tubuhnya. Tangannya digores, sret, darah diwadahi ember. Kakinya yang kanan digores pakai pisau, sret, getene diwadahi ember. Kaki kiri, sret, getene diwadahi ember. Kentole kiwa tengen, sret, sret, getene diwadahi ember. Lehernya, sret, getene diwadahi ember. Dada, sret, semua organ tubuhnya. Laila terheran-heran. Wahai Qais, aku cuma minta darahmu sedikit aja, tapi kenapa engkau ambilkan darah begitu banyak dari organ tubuhmu yang semua kau gores dan kau ambil darahnya? Apa jawab Qais? Laila, aku lakukan semua ini karena aku kan gak tahu berapa banyak darah yang kau inginkan. Aku juga gak tahu darah dari organ tubuh yang mana yang kau inginkan. Maka aku torehkan semua darah dari organ tubuhmu agar aku tahu mana yang engkau inginkan dan agar engkau ridho dan bukti bahwa itu aku betul-betul mencintaimu. Tak gores kabeh seluruh organ tubuhku, mana yang engkau sukai silahkan diambil agar engkau puas, agar engkau ridho. Akhirnya diterima cintanya Qais. Kita ke Allah juga begitu. Qobliyah ba'diyah dilakoni, sholat duha dilakoni, awabin dilakoni, bengi ya tangi, gak menguyotok kaya konunu, ya hajat ya wetir, persembahkan semua ke Allah. Kita gak tahu sholat kita yang mana yang diterima dan diridhai oleh Allah. Maca Quran yang ngono, mari subuh, mari duhur, mari asar, mari maghrib, mari isya. Lagi sing tepat diridhai Gusti Allah, diterima Gusti Allah, sing di awak dhewe gak roh. Begitu ada peluang melakukan amal kebaikan, lakukan. Ada peluang melakukan kebaikan, lakukan. Halo. Diterusna ta gak? Embo. Ya mumpung masih diberi kesempatan. Kan begitu. Oleh karenanya kita enggak tahu mana dari amal ibadah kita yang dianggap ikhlas oleh Allah, mana dari amal ibadah kita yang diterima dan diridhai Allah. Oleh karenanya, posisikan diri kita pada sikap tawadhu, rendah hati. Halo, kok aku gak diperhatiin sih? Posisikan diri kita selalu pada sikap tawadhu, rendah hati. Kita harus selalu merasa banyak dosa, banyak salah, banyak khilaf, banyak kelemahan, banyak kekurangan. Kita merasa bahwa diri kita lebih buruk daripada orang lain. Jangan pernah merasa kalau diri kita lebih baik daripada orang lain. Karena yang tahu lubuk hati manusia cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, jangan pernah merasa bahwa kita lebih baik dari orang lain. Kita harus selalu merasa bahwa kita yang terburuk. Pokoknya wong sak lingkungan kene iki sing paling elek aku. Ngono Bu nggih? Nggih, mancane elek temen. Nah, merasa lebih buruk daripada orang lain ini adalah satu upaya positif untuk mendorong diri kita agar selalu melakukan perbaikan akhlak dan berusaha menjadi orang yang hidupnya manfaat untuk sesama. Allahumma sholli ala Muhammad. Mumpung masih hidup. Lah gue lewat kadung kedisian, oek. Kan enggak tahu sampean kapan, yang jelas itu pasti. Tinggal nyeselnya. Ya sekarang masih cantik-cantik, masih ganteng-ganteng, masih gagah-gagah. Tapi kan bisa saja tiba-tiba terjadi secara mendadak. Tahu-tahu udah terbungkus kain kafan. Dan kafan itu banyak pelajaran berharga. Satu, kafan itu tidak bersaku. Gak ono kesake. Boleh cara kene kafan niku dikai sak teng terentel. Beludus. Tidak bersaku artinya tidak ada serupiah pun yang bisa dimasukkan dan dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Kalau sudah terbungkus kafan seperti itu, yang dinilai Allah bukan berapa banyak duitmu, berapa jumlah kekayaanmu, berapa banyak hartamu, tapi yang dinilai Allah adalah kau gunakan untuk apa kekayaanmu, kau manfaatkan untuk apa hartamu, kau arahkan kemana duitmu. Uy. Uy. Kafan itu juga tidak warna-warni, polos. Ini juga pelajaran. Boleh cara kene kafan itu digelorek-lorek kayak zebra. Ya polos. Bahwa yang dinilai Allah bukan bagus tidaknya kafanmu, indah tidaknya yang membungkus tubuhmu, mahal tidaknya kain yang kamu kenakan. Bukan itu yang dipandang Allah, adalah warna-warni dari amalmu, warna-warni dari ibadahmu. Apa aja amalmu, apa aja ibadahmu. Maka kafan itu gak bisa difashionkan, gak memiliki tutorial, gak bisa, gak butuh kreativitas ketika digunakan. Allah tidak menilai, wah kafanmu keren, wah kafanmu kekinian, modern. Enggak. Wong yang membungkus tubuhmu itu hanyalah, halo, kain biasa, bukan karya desainer ternama, tapi karyane wak modin. Jahitan tangan ditaleni pocong, set. Dan tidak bisa ditempelkan embel-embel, pangkat, jabatan, titel, lopoai, gak kena ditempelkan untuk kono. Ustadz, kiai, gak payu, malaikat gak kenal. Ngono itu pangkat, tidik sombongnya gak betai, melakun degek-degek. Ketemu tonggo gak gelem nyopo, padahal pangkatnya apa? Wakil RT. Ya Allah. Kafan itu putih. Diharapkan saat kita menghadap Allah, kita putih, bersih dari dosa. Bukan berarti gak punya dosa, tapi dosa-dosa kita sudah terampuni insya sudah kita flash semua dosa dengan taubatan nasuha. Mumpung masih ada kesempatan, rungokno, eh tukang cukrik. Kafan itu hanya beda satu huruf dengan kapan. Ketika huruf F diganti P, maka jadi kapan. Oleh karena itu, kain kafan bisa dibeli mulai sekarang. Nang tukuo. Isok diukur, isok kon jajal, jajalen. Iya, aku percaya kok ngono iku iso tuku kabeh. Dadi kafan niku iso kon tuku mulai saiki, iso kon ukur, iso kon jajal. Lah pertanyaannya, kafan itu diresmikan penggunaannya untukmu kapan? Loh, mene jarene. Gak berlebihan kalau Rasulullah berpesan, jadikan tahajudmu sebagai permadani ketika dirimu berada di tanah liat. Jadikan amal solehmu sebagai sahabat di saat dirimu dalam kesendirian. Jadikan sedekah dan bacaan Quranmu sebagai lampu penerang di saat engkau berada dalam kegelapan alam kubur. Halo. Iki sing IQ-ne rendah ora paham. Jadikan tahajudmu sebagai permadani di saat dirimu berada di tanah liat. Ketika jasadmu dikubur berada di tanah liat, itu hanya jasadmu saja, tapi hakikatnya dirimu berada di atas permadani indah yang tembus dari taman syurga. Alhamdulillah. Oh, enggak tahu tahajud melu alhamdulillah. Om bendinten nggih. Makanya dikulinakan. Menengoh. Ya kalau ngomongnya di kalangan akademis ya pakai bahasa mereka. Itu kalau di kalangan akademis, ya kalau di kalangan jemburis ya pakai bahasa ini wis pas-pasan ngene iki. Sok protes ta. Wong ngene iki wis tak pikir kok. Ya latihanlah bangun malam untuk qiyamul lail. Tahajud. Ciri orang soleh itu enggak pernah meninggalkan tahajud. Dan kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada nilai tahajudnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadikan amal-amal soleh sebagai sahabat di saat dirimu dalam kesendirian. Ketika di kuburan itu enggak sendiri, tapi ada sahabat yang setia menemani dan melayanimu. Siapa? Amal-amal solehmu yang oleh Allah dijadikan malaikat. Namanya malaikat rumman, malaikat surur. Melayani sampean di alam barzah. Sampean kepingin nopo diladeni, kepingin nduk ndi diterno. Jok khawatir, malaikat surur wis pengalaman daerah kono. Akhirnya nyasar. Eh, tolong aku kepengin ketemu karo Sunan Ampel. Monggo diterno. Ber ngono. Wi ono kendaraane manuk warnane ijo. Dudu manukmu. Iki ojo mbayangno tu padha karo manuk-manuk ndek donya ngono. Nduk kitab diceritakno ngono, aku dhewe gorong tau ngrasakno sikan. Tapi kan nduk kitab ngono keterangane. Hoi. Hoi. Jadi untuk alam kubur itu gak dewean, ono koncoe. Jadi pujian yang turu ijen gak ono rewange, gak payu. Lek kanggo wong solih, kanggo wong sing amal soleh akeh. Gak ono rewange opo ngono sahabat namanya malaikat surur, malaikat turuman yang selalu menemani. Sing turu ijen gak ono rewange, kanggo begecil-begecil ngono iko. Lah nek wong sing solih solihah. Ngono. Wong ndak turu ijen, ono rewange. Es. Jadikan sedekah dan bacaan Quranmu sebagai penerang di saat engkau berada dalam kegelapan alam kubur. Lho kuburan niku gak peteng, padang. Apa sing dadi lampu sedekahmu? Lek akeh. Iki sik, coba sampean misale ngene iki ana infak keliling gawe yatim ngono. Mbok cemplungi pira? 1000. Nah, iku lampu mendrip-mendrip. Oblek kepadangan niku. 1000 iku ya otis rokok iku lho. Nek 500 silite konang. Lep lep lep lep lep lep ngono. Nduk kuburan iki ana sing lep lep lep lep lep lep ngono. Onyo kaget tambah blereng mripatmu. Wong cuma kaya silit konang ngono iku. Lep lep lep lep lep lep. Gak tepak mlebu lambemu. Nek sewu ya otis. Rong ewu ya pentil korek. Jres. 5.000 lelen. 10.000 ya. Hah? Oblek. Lampu templok itu. Nek 20.000 ya dop. Saya ketewu baru neon, 100.000 merkuri, merkuri 100.000. Konu yo silet konang mau. Mbok kok iso ngono yo. Kita itu emang selalu begitu kalau untuk akhirat kok eman. Wong gawe tuku rokok itu sedina 20.000, seminggu berarti lak 140.000. Mau Jumatan ya seminggu sepisan plung 2.000 iku dipilih no duit yang lungset ya persis raimu ini mbah kok bisa ngono ayo yang nom-nom itu misalnya ya duit-duit 100.000 terus ada panitia santunan yatim narik 100.000 terus pas bareng itu ada pertandingan sepak bola wapik level tinggi wong Deltra Sidoarjo lawane Real Madrid on guyu berarti merendahkan bangsamu sendiri on. Melecehkan negaramu dhewe harusnya bangga kok ngerti kok Deltra level iso tanding karo Real Madrid iku lek sampai kejadian insyaallah Deltra remek. Oh, julukane medeni The Lobster. Wes ya. Terus duitmu 100.000 kira-kira. Oke, no panitia santunan yatim tak gawe nontok bal-balan. Makasih atas kejujuranmu. Wes kakean lah 100.000, 50.000 ae, 50.000. Podho-podho tiket 50.000, siji dangdutan. Artisnya api-api, Via Valen. Nela Karisma. Tasha Rosmala. Ya, anak buah kabeh iku. Embo. Ya wis ngono sing Jawa Timuran kok ya wis ditambahi Wiwik Sagita. Wiwik iku. Sotek tonggomu. Kapan nih Ramadan kemarin? Kapan nih umroh bareng aku cak sotek itu? Terus sapa maneng Gary Mahesa? Wasit. Seketewu. Nah, terus sijine tiket podo seketewu pengajian sing ceramah Anwar Zahid. Nah, duitmu 50.000 itu gawe pengajian tak gawe dangdutan. Mrene apa? Mrene. Ya lo dijahit lambene kok. Ya ngono iku itulah kita. Sehingga cerewet. Wong ngaji kok gak oleh wis. Umume sak jam ngono ae ceramah. Apa larang? Nyumbangmu 5.000. Ngono ae kate gawe pengajiane seragam. Padahal yo kredit ini. Anjane wong wedok sing ngono iku. Tak mikir sing lanang. Ya Allah, ya Allah. Sing lanang lek kerja polahe lho ndak karuan. Sing tukang tenteki yo ngono. Ngono-ngono. Titik-titik seragam, titik-titik seragam, titik-titik seragam. Mari ngene ana pengajian meneh. Seragam mana ya?

Wonge lo ganteng ngene. Tak antemi sisan. Wis rada apik titik pok masang foto. Masang foto tempat ngene sisan. Wis sak karepmu. Ngono iki mari ngono wis salah. Mulai sekolah, mulai ngeterno sekolah wis jalan-jalan shopping. Lah trimo ngono kon gak mikir bojomu lek kerja. Ngantek bungkuk. Gegere iku meling-meling kaya plastik kresek kena lengok kletik. Nunggu nunggu penghasilane trimo kon tekno gawe tuku paketan data ngono. Gak kualat ta kon. Mangkane lanangan cepet bongko ya perkara ngono. Duwe bojo model ngono-ngono iku. Lek bojomu model ngono, Pak, tolong, Pak, tukar tambah, Pak ya. Pasar sapi akeh. Lu enak ramutane. Neriman. Ngono kadang-kadang sing lanang sik dicelatu wae ngono. Ya Allah, sabar nggih wong lanang nggih. Ya memang nasibmu harus begitu. Makanya kalau udah jadi suami istri kayak gini ya, subhanallah, perbedaannya sungguh sangat signifikan. Ya, mama keren, papa ora kopen. Mama modis, papa jemburis. Ya, mama mulus kayak neon ya, papanya jebrak kayak mercon. Mama keren, papa ora kopen. Ya emang itu resiko. Lah ter mbuh sak karepmu. Nah, terus tatanan urip iku sing bener, sing tepat. Selalu melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, filosofine tetep prinsip hari ini harus bisa lebih baik daripada kemarin. Yaumuhu khairun min amsihi. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Itu yang minan najihin, orang yang beruntung itu yang begitu. Kalau bisa hari ini lebih baik daripada kemarin, itu sungguh orang yang beruntung. Wingi sedekahe sik 2000, saiki yo ganti 1000. Maksudnya ping 10. Biyen nek ana wong ngemis malah ditinggal sing ngidan mlebu omah. Nah saiki petuk ana. Ini nek ketok ana wong ngemis malah sing ngidan mlebu omah. Saiki petuk ana. Mrene maneh. Sik tas 3 dina teko kene kok wis totok kene maneh. Aja guyu kelakuanmu yo ngono iku kok. Sing winginane lek tangi bengi yo mek ngoyo tok. Saiki yo wudu wae lah. Nah, mari wudu terus. Hancen kok niku ndablek hancen. Yo salat lah walaupun 2 rakaat, 4 rakaat. Itu jangan sampai hari ini cuma sama nilainya dengan kemarin. Itu namanya minal khosirin. Rugi, enggak ada peningkatan. Enggak ada peningkatan kebaikan. Rugi. Apalagi kalau hari ini lebih jelek daripada kemarin. Niku minal halikin. Iku wong ciloko. Makanya kurangi semaksimal mungkin namanya perbuatan dosa. Jangan pernah meremehkan dosa kecil. Karena sekecil apapun namanya dosa ya tetap. Wis lah gak usah nyawang iku, iku putune kudu ngoyoh iku. Loh. Lah aku gak digatekno gara-gara wong iku kok. Iku ngono kudu ngoyoh. Oh, ngadeg maneh iku situ lho ya. Loh malah ngentut malah. Kok jujur banget sih, Bu? Mungkin ini gue aneh-aneh aja nih. Ya Allah. Aku katanya ngomong apa mau? Gara-gara ngentut mau malah lali. Hah? Wudu apa? Lah iya tangi turu. Wudu, mari wudu ya salato. Ngono turu maneh. Selalu lakukan perbaikan-perbaikan dan perbaikan. Wis jam 12 wisan iki. Ngaji kok gak oleh mari karepmu dhewe ngono. Ya ana ukurane wong iki. Terus-terus nang aku ngeblak ndok kene ya apa. Iso. Wis tak lajuk cerewet ngono niku. Ngerti ngene gak berangkat aku mau. Kok iso. Wis didongani. Wis sak jam setengah, Bro. Ngaji kok gak oleh mari. Wis ayo ayo melu aku tak critani ya. Wis pokoke kudu tambah HP. Nek saiki mek padha karo wingi ya rugi. Minal khosirin. Hari ini hanya sama dengan kemarin. Itu namanya sama juga bohong. Jare wong kulonan jas buka iket blangkon sama juga sami mawon. Bokonge Mbak Mi ditutup. Lah gak ono peningkatane kok. Ya kudu ono peningkatan, Bu. Wingi nyeluk bojone gak mesra. Saiki ya papah. Wingi kampret. Bojone ireng celok blek blek blek blek blek. Sing lanang yo mamah. Ini perlu yo sae. Gitu. Kalau sini sayang, kalau sana syaiton. Jadi say, ini sayang, sana syaiton. Yang mesra. Yuk, sing apik lah pokoknya kabeh kudu meningkat. Apa maneh lek sampai hari ini lebih buruk daripada kemarin. Iku minal haliki. Orang yang celaka. Gak terima rugi. Ciloko nguripo tambah elek apalagi yang sudah dikasih isyarah oleh Allah, sudah dikasih alamat oleh Allah, wis wayahe rambut ireng malah dadi putih. Dulu rambutnya hitam sekarang putih, itu berarti kan harus meninggalkan dunia hitam. Nah, sudah meninggalkan dunia hitam, oh, rambut yang hitam jadi putih. Tapi yang ngeyel yang saya kira nyatanya yang disemir. Karpe lo mau tua. No. Engkau untuk merotoli yang disalahno ya bakul sate. Pemane wedok-wedok saya kira untuk adik dipageri kawat. Lo sing kate nyolong untumu sing merongos ya sopo. Kulit terus mengkeret ngono iku ya. Gopoh yang salon dikenceng-kenceng no, ada ini senar ya. Irung pesek disuntik bangir, lambe disuntik domble, dodo disuntik mentek-mentek. Asli ini harus ngelembreh kari tengeret tok iku. Karepe no, gak gelem tuwo, karepe. Padahal wa man nu'amilhu nunak naqishu fil khalq. Pasti dikurangi oleh Allah bentuk kedadiannya. Semua nikmat yang diberikan Allah kepada manusia itu hanya titipan, dan suatu saat pasti akan diambil kembali oleh Allah. Kecuali satu, nikmat pemberian Allah yang tidak diambil lagi oleh Allah, tetap diberikan kepada manusia, itu cuma satu. Nek liyane kabeh dijaluk meneh ambek Gusti Allah. Saman dikai nikmat opo ae, mesti dijaluk meneh ambek Gusti Allah. Pasti semuanya kembali kepada Allah. Apa? Nikmat duit. Saake-ake duitmu, pasti itu duit akan dipanggil kembali kepada Allah lebih dulu. Kadang-kadang duitnya dulu yang kembali kepada Allah, atau bahkan dirimu dulu yang kembali kepada Allah sebelum duitmu, atau ada yang bareng-bareng dirimu dan hartamu bareng-bareng kembali kepada Allah. Apa? Kekuatan diambil oleh Allah. Nyatane muda tua ya muda apes. Hawa karepe ana tapi tenaga wis gak iso. Ono arek wedok ayu liwat yo. Blonger blongere. Anake sapa? Ambo mbok ungkil-ungkil kaya apa ora iso untek wis arek. Lho emang tenaga udah diambil sama Allah. Nikmat tenaga diambil sama Allah. Saiki wis tuwa nek mlebu kamar ambune mesti yo balsem. GPU aku linu kabeh dek padha ae masih aku yo linu wis kari nyungar nyungir tok ngono. Keluarga, saudara, nikmat dari Allah diambil oleh Allah. Pangkat, jabatan, kedudukan diambil oleh Allah. Kesehatan diambil oleh Allah. Nikmat opo ae kecuali satu, iman. Nikmat iman itu nikmat terbesar yang tidak diambil oleh Allah selama sampean pinter menjaganya. Di alam rahim sudah dibaiat tentang iman. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Lahir dengan membawa iman, hidup menjalankan iman, mati dalam keadaan iman, menghadap Allah dalam keadaan iman. Maka jangan sampai imanmu hilang sebelum kau menghadap kepada Allah. Wes. Iku wis tak imbuhi kok. Lho soalnya nilai manusia iku mean. Nilai manusia itu ada pada situ. Pertahankan Islam, imanmu. Itu nikmat dari Allah yang tidak diambil lagi oleh Allah kalau kamu bisa mempertahankannya. Wes. Iki nek gak langsung tak dongani iso diting pecotot lambene wong-wong ngene iki. Wis sepurane, Bu, nyuwun pangapunten. Ngombe kok ae. Wong ngombe tutupan kabeh sik segelan kabeh ngene yo opo ngombe lho iki yo segelan. Iki yo segelan. Iki yo segelan. Oh iki yo segelan. Gelase yo kosong. Wis matur suwun. Isok tuku dhewe aku. Matur suwun kanca-kanca panitia, semangat para pemuda terus dalam membangun agama, membangun bangsa. Tetap jaga kekompakan, tetap jaga keutuhan, tetap jaga kerukunan, karena 10 atau 20 tahun ke depan desa ini, kampung ini, daerah ini, negara ini, bahkan agama Islam ini ada di pundak para pemuda-pemudi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما